بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Dari tadi baru saja kakak saya, bapaknya siapa Abdul Qadir, menyampaikan bahwasanya mertuanya baru saja meninggal. Fanasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyarhamahu wa yaghfirahu wa li jami'il muslimin wal muslimat. Suka maju kalau ada mertuanya. Kalau ada waktu, ada pagi-pagi besok ke sana saya. Kalau ada yang punya waktu bisa temani. Insya Allah. Tapi pembahasan kita kemarin yang terakhir berkaitan tentang masalah al-isti'anah. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya isti'anah itu adalah ibadah yang tidak diperbolehkan ditujukan dan diarahkan dan dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dari suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Opil hadis, dalam hadis, idza sta'anta, jika engkau meminta bantuan dan pertolongan, fasta'in billah, maka hendaknya engkau memohon bantuan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syarih hafizahullah, Asy-Syaikh Shalih hafizahullah menjelaskan bahwa isti'anah ini ada dua macam. Ada isti'anah terhadap sesuatu yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali hanya Allah. Maka kata beliau, fahadhihi sarfuha li ghairillahi syirkun. Maka isti'anah, permohonan bantuan yang semisal ini, di mana pada perkara itu tidak ada yang mampu untuk mewujudkan dan melakukannya kecuali hanya Allah, maka mengarahkan isti'anah tersebut, memalingkannya selain kepada Allah, ini termasuk syirik. Naam. Kemudian annahu tsani, yang kedua, al-isti'anah fi ma yaqdiru alaihi al-makhluq. Meminta bantuan pada perkara yang makhluk mampu melakukannya. Maka seperti ini ya adalah diperbolehkan meminta bantuan pada perkara yang dibolehkan dalam syariat. Ya, seperti beliau mencontohkan di sini, fa anta tasta'inu bi ahadin ay yabniya ma'aka al-jidar. Engkau meminta bantuan seseorang untuk membantumu dalam membangun jidar, tembok ataupun pagar. Aw yahmila ma'aka mata'aka, ataupun engkau meminta bantuannya untuk mengangkatkan bersama denganmu barang-barangmu. Aw yu'inaka 'ala matlubin mubah, atau dia engkau memintanya agar dia membantumu untuk pada suatu perkara yang dibolehkan. Okay, dibolehkan. Naam. Bantu ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling bantu membantulah kalian dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bahwa Allah akan membantu hamba tersebut selama si hamba membantu ya saudaranya. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah senantiasa dalam bantuannya terhadap seorang hambanya, ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi, salama si hamba itu juga dalam bantuan saudaranya. Nah, Inilah dua jenis isti'anah. Satu yang dibolehkan, bahkan ibadah. Ya. Satu yang tidak diperbolehkan. Apabila dia meminta bantuan kepada jin, syaitan, ya, atau orang-orang yang gaib pada suatu perkara di mana perkara itu tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah, maka itulah kesyirikan. Naam. Adapun isti'anah kepada makhluk yang dia mampu untuk melakukan, kalau itu pada perkara yang dibolehkan, maka boleh. Bolehkan, bahkan dia bisa mendapat pahala. Naam. Tapi kalau dia minta bantuan pada suatu perkara maksiat, perkara yang diharamkan, tidak sampai kepada tingkat syirik, maka ini juga diharamkan baginya. Yang untuk meminta bantuan, dan diharamkan bagi yang dimintai bantuan untuk membantunya. Naam. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kata Allah. Jangan kalian saling bantu-membantu dalam melakukan dosa dan permusuhan. Kemudian berikutnya, qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, wa dalilul isti'adzati, dalil bahwasanya isti'adzah, meminta perlindungan. Kalau sebelumnya tadi apa? Meminta bantuan, pertolongan. Kalau ini minta apa? Isti'adzah, minta perlindungan. Lebih khusus lagi daripada yang sebelumnya. Naam. Wa dalilul isti'adzah, dalil bahwasanya isti'adzah, meminta perlindungan, ya, juga adalah ibadah. Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul a'udzu bi rabbil falaq. Katakan, aku berlindung, ya, bi rabbil falaq, dengan Rabbnya al-Falaq. Ya, as-subh, saya akan datang. Saya berlindung kepada siapa? Tuhannya al-Falaq. Apa itu al-Falaq? Akan datang bahasanya as-subh, waktu subuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang menguasainya. Naam, yang menjadikannya. Maka kita di sini berlindung kepada Rabbnya al-Falaq, itu Allah Azza wa Jalla. Wa fil hadithi, dan dalam satu hadis beliau mengatakan, wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau meminta bantuan, maka minta bantuanlah kepada Allah. Ini juga bagian daripada meminta bantuan dan pertolongan, hanya saja dia lebih khusus pada perkara supaya dia dilindungi dari perkara yang membahayakan dirinya. Jadi al-isti'adzatu talabul iltija. Talabul iltija, meminta bantuan supaya dia mendapatkan perlindungan. Ila man yamna'uka min mahdhurin, kepada orang yang mampu menghalangi bahaya tersebut darimu. Takhafuhu min ajli an yadfa'a 'anka hadha asy-syai'. Ya. Meminta bantuan supaya dia bisa melindungimu dari perkara yang berbahaya yang engkau khawatir terhadapnya. Min ajli an yadfa'a 'anka hadha asy-syai', supaya dia menghalangi apa yang engkau takutkan, apa yang engkau khawatirkan. Hadhihi hiya isti'adzah, ini namanya isti'adzah. Jadi dia lebih khusus daripada apa? Isti'adzah. Jadi bagian juga minta bantuan, ya, minta pertolongan. Tapi pada perkara apa? Pada perkara yang dikhawatirkan membahayakan kita. Isti'adzah namanya. Kalau isti'adzah tadi itu lebih umum, ya. Jadi isti'adzah ini bagian daripada isti'adzah sebenarnya. Tapi isti'adzah lebih khusus, kenapa? Karena pada perkara apa? Kita meminta kepadanya supaya dia menghalangi bahaya tersebut dari kita. Nah. Dan tentu rinciannya hampir sama dengan pada isti'anah tadi. Ada isti'adah yang apabila dipalingkan dan diarahkan selain kepada Allah, syirik. Dan ada isti'adah yang dibolehkan kepada makhluk. Naam. Wal isti'adatu naw'un min anwa'il ibadah. Isti'adah ini salah satu jenis di antara jenis-jenis ibadah. La yajuzu an tasta'idha bighairi Allah azza wa jalla. Tidak diperbolehkan engkau beristi'adah, itu meminta bantuan agar engkau dilindungi dari bahaya kecuali hanya kepada Allah. Faman ista'adha biqabrin, maka barang siapa yang meminta isti'adah, meminta perlindungan kepada kuburan, au bi wasanin, ataupun melalui wasan, berhala, patung, yang semisal dengannya, au bi ayyi syai'in ghairi Allah azza wa jalla, ataupun dengan apa saja selain Allah azza wa jalla, fa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbar, maka dia sungguh telah terjatuh ke dalam kesyirikan, dengan kesyirikan yang besar yang mengeluarkan dia dari Islam. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang dari kalangan manusia, ya'uduna bi rijalin minal jinni, meminta perlindungan melalui jin, jin-jin jantan. Fasaduhum rahaqa, termasuk ternyata jin-jin tersebut semakin menambah rasa takut kepada mereka. Naam, semakin ditakut-takuti, semakin diperbodoh. Naam. Jadi sekelompok orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada jin, syaitan. Tapi justru apa yang terjadi? Justru semakin bertambah rasa takut mereka. Fazaduhum rahaqa. Kana al-arabu fi jahiliyatihim idza nazalu bi makanin min al-ardi yaqulu ahaduhum a'udzu bi sayyidi hadha al-wadi ay kabir al-jin. Adalah dahulu orang-orang Arab di zaman jahiliyah, idza nazalu bi makanin min al-ardi, jika mereka datang ke suatu tempat di muka bumi ini, yaqulu ahaduhum, maka salah satu dari mereka yang datang ke tempat itu berkata, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi, saya berlindung kepada penghulunya tempat ini, ya, pemimpinnya, penguasanya tempat ini, ya, ai kabir, ini artinya penguasanya para jin di tempat itu. Istaidu bihi min syarri sufaha'i qaumihi, dia meminta perlindungan melalui, ya, kepala jin tersebut, bosnya si jin, dari kejahatan sufai qaumi, dari kejahatan kalangan-kalangan jin yang sufaha, yang sufaha, yang apa namanya, yang nakal, yang mengganggu. Naam. Yang jahat. Min syarri sufahai qaumi. Jadi kebiasaannya orang-orang dahulu, kalau dia datang kepada suatu tempat, dia katakan, saya, ya, meminta perlindungan kepada penghuninya, pakon ruannya tempat ini, maksudnya para jin, ya, supaya tidak diganggu oleh, ya, anak buahnya si jin tersebut. Naam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mubtilan lidzalik wa mubayyinan lima yusra'u badalu, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, membatalkan apa yang mereka lakukan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka apa yang semestinya disyariatkan, yang dia ucapkan ketika dia datang kepada suatu tempat. Karena Nabi mengatakan, man nazala manzilan, siapa yang datang ke suatu tempat, Faqala, kemudian dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan bahaya yang telah diciptakan. Lam yadhurru syai'un hatta yartahila min manzili dzalik. Maka tidak ada satu pun yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ya. Ini yang diucapkan. Jadi tidak usah panggil-panggil penguasanya tempat itu dari kalangan jin. Ya. Sampai ada yang pegang-pegang batu ataupun pohon, ya. Kalau dia datang atau kasih-kasih begini air, ya. Istilahnya apa? Permisi. Bahkan sebagian sopir-sopir kalau lewati jembatan, tikungan-tikungan, tip-tip-tip-tip, ya, seolah-olah dia permisi. Kalau pelai, kalau masuk batas, biasa saya jumpai, perhatikan sebagian sopir ini. Kalau sopir ini setiap lewat apa jembatan bunyi klakson atau batas, seolah-olah apa dia pamitan, ya, akhi lewat saja, bunyikan klakson kalau ada orang di depan mau ditabrak, ya. Jadi apa ini bahaya nih? No, ya jenis i'tiqad yang bisa apa? Merusak kesyirikan, apa merusak akidah yang istiqamah. Nah, yang biasa kesan yang mau bisa perhatikan, ini sopir, pernah saya dari Mangkutana sini ke Sulawesi Tengah sana, ke arah Poso, ya, pas masuk, tinggalkan apa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, apa, masuk Sulawesi Tengah, pipit, siang, tidak ada apa-apa, pipit-pip. Nah, seperti kan. Sudah itu ada jembatan lagi. Pipit. Pak, tidak usah bunyi klakson, Pak. Lewat saja, bismillah. Ya, karena kayak pamitan. Jadi apa ini merusak, bisa merusak apa akidah. Ya, kalau dia apa? Berkeyakinan bahwasanya keselamatannya tergantung dengan si jin itu yang diyakini ada di tempat itu. Nah, tawakkal ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita sudah baca, ya. Nah, doa tadi keluar dari rumah. Adapun umpama kalau dia turun datang satu tempat, dia ucapkan kalimat tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi menjamin, "Naba lam yadhurru syai'un hatta yartahila min manzili dzalik." Tidak ada satu pun yang bisa membahayakannya sampai dia tinggalkan tempat itu. Ya, karena itu ya, setiap datang satu tempat ucapkan kalimat ini. Nah, hadza huwal badilus sahih. Inilah ganti yang benar. Gantinya apa? Yang ucapannya orang-orang Arab tadi atau sebagian orang, wahai fulan, wahai penunggunya si fulan, tempat ini, ya, saya datang ke tempatmu. Naam. A'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Saya berlindung melalui apa? Penunggunya dan penguasanya tempat ini. Ya. Wadi, maksudnya wadi, lembah ini. Maka Nabi SAW membatalkan ucapan tadi. Nabi ajarkan siapa yang datang ke suatu tempat dia pun dia mengucapkan kalimat tadi, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, hadza huwal balilus sahih. Inilah gantinya. Ganti yang sahih yang benar. Al isti'adzah bi kalimatillahi tammah at-tammat. Ya, yaitu memohon isti'adzah. Memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah. Karena kalimat-kalimat Allah bukan makhluk. Ya. Naam. Salah satu di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Nah, tidak boleh kita minta perlindungan kepada makhluk. Dan hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Laisa bi makhluk. Nah, jadi al-isti'adha bi kalimatillahi tammat, itu meminta perlindungan melalui kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Badalan, sebagai ganti minal isti'adha bil jinni. Ya, dari isti'adah dengan melalui para jin. Kemudian beliau menjelaskan ayat yang dijadikan dari oleh beliau, qala ta'ala qul a'udzu bi rabbil falaq, katakan aku berlindung dengan Rabbnya Al-Falaq, Tuhannya Al-Falaq. Qawlu Al-Falaq huwa subuh. Al-Falaq maksudnya apa? Subuh. Subuh. As-subuhu subuh. Rabbul Falaq huwa Allah, pencipta penguasanya yang mengatur waktu termasuk subuh itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbul Falaq huwa Allah Subhanahu wa taala. Rabbnya Al-Falaq adalah Allah Subhanahu wa taala, penciptanya, pengaturnya, penguasanya. Kama qala ta'ala faliqul isbahi. Apa artinya faliqul isbah? Ai mudhhiru nuris subhi. Faliqul isbahi ai dialah yang menampakkan, memunculkan nurus subhi, cahaya subuh. Fi dhalamil lail, di gelapnya malam. Naam. Gelap kemudian tiba-tiba terbit fajar, ya. Sebagai waktu tanda bahwa subuh sudah masuk. Naam. Man alladhi yaqdiru ala hadha illa Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah yang mampu untuk memunculkan waktu subuh tersebut, waktu fajar, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Nadi yang mampu. Wa qawlu a'udzu bi rabbil falaq ay rabbus subhi idza asbah. Aku berlindung dengan Rabbnya Al-Falaq, ay Rabbus Subhi, Rabbnya Subuh. Idza asbaha, ketika subuh, ketika sudah pagi hari. Al-Maliku Al-Mutasarrifu fi Al-Qadiru alaihi, Al-Malik yang menguasai, Al-Mutasarrifu fi yang mengaturnya, Al-Qadiru alaihi yang mampu. Ya Allah Subhanahu wa taala penguasa subuh yang mengaturnya, sehingga apa? Bisa muncul kembali sebelum di mana sebelumnya hilang, ketika apa? Datang waktu malam. Naam. Al-mutasarrifu fihi, dia yang mengaturnya. Al-qadiru alaihi, dia mampu untuk melakukannya. Min syarri ma khalaq, wa qawlu min syarri ma khalaq, dari kejahatan segala ma khalaq, apa yang Allah ciptakan. Hadza yashmalu syarra jami'il makhluqat. Ini apa? Mencakup seluruh kejelekan makhluk. Jadi saya berlindung kepada Allah, atau saya berlindung kepada siapa? Rabbnya Al-Falaq, penciptanya dan penguasanya waktu subuh. Ya. Naam. Min syarri ma khalaq, apa arti min syarri ma khalaq? Ai dari kejahatan, kejelekan ataupun segala bahaya. Ma khalaqa, apa yang telah Allah ciptakan. Kata beliau, hadza yashmalu syarra jami'il makhluqat. Ini apa? Maknanya berarti kita telah berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari segala perkara ataupun seluruh kejahatan makhluk. Yashmalu, mencakup, syarra jami'il makhluk, seluruh kejahatan makhluk. Istaidu billah, ia meminta perlindungan kepada Allah melalui Allah. Min syarri jami'il makhlukat, dari segala kejelekan seluruh makhluk. Hadza yakfika an kulli isti'adzatin aw ta'awudzin mimma yaf'aluhu an-nas. Maka ini mencukupi bagimu dari seluruh bentuk-bentuk isti'adzah, bentuk permohonan perlindungan. Mimma yaf'aluhu an-nas, dari segala apa yang dilakukan oleh manusia. Ini luar biasa ini. Kalimat yang singkat. Karena kalau kita mau sebutkan satu-satu, ya Allah lindungi saya dari ular yang berbisa, ya Allah lindungi saya dari kalajengking, ya Allah lindungi saya dari orang yang apa? Tidak tidur kita semalaman itu, mau sebut seluruh apa? Jeleknya, bahayanya apa? Makhluk. Tapi ketika kita mengatakan qul a'udzu bi rabbil falaq, a'udzu bi rabbil falaq, aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq, Tuhannya Al-Falaq, yaitu Allah. Min syarri ma khalaq, dari seluruh apa? segala kejahatan, segala bahaya. Berarti apa? Segala membahayakan. Berarti kita sudah apa? Meminta isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi. Oleh karena itu beliau mengatakan, ya ini apa? Mencukupi yakfika an kulli isti'adzatin. Ya, atau ta'udzu mimma yaf'aluhu an-nas. Dengan kalimat tadi mencukupi bagimu dari seluruh bentuk-bentuk isti'adzah yang dilakukan oleh manusia. Nah, kalimat yang singkat tapi padat maknanya. Wa qawlu wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan juga dari kejahatan ghasiqin idza waqab. Apa itu al-ghasiq? Huwa dhalamul lail, gelapnya malam. Dan juga dari jihadnya, kejahatan malam. Ya. Gelapnya malam, dhalamul lail. Karena dhalamul lail takhruj fihi al-wuhush was-siba. Karena gelapnya malam itu pada saat itu keluar wuhush was-siba, binatang-binatang liar. Wuhush, binatang liar. Was-siba. Ya. Sampai semana. Binatang buas liar dan binatang buas. Wuhush binatang liar, siba binatang buas. Fa anta taqau fi khatarin, sehingga engkau pun ya apabila datang waktu malam tersebut terjatuh dalam hal yang berbahaya. Karena itu waktu malam orang lebih banyak takut daripada waktu siang, ya. Naam. Fitrahnya manusia itu kalau malam dia lebih banyak rasa takutnya daripada apa? Siangnya. Naam. Baik. Tasta'idzu billahi min syarri hadzal dhalam. Maka engkau memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan gelapnya malam tersebut. Wa ma tahtahu, dan apa-apa yang di bawahnya, min hadzal mu'dhiyat, dari segala hal-hal yang bisa mengganggu. Wa qawluhu min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan jeleknya naffatsat, tiupan-tiupan, fil 'uqad, pada ikatan-ikatan buhul, ya. Hiya sawahil. Apa maksudnya min syarri naffatsati fil 'uqad, dan juga dari kejahatan annaffatsati fil 'uqad as-sawahir, tukang-tukang sihir, dukun-dukun paranormal, ya. Atau apa lagi bahasanya yang lain? Nah, tidak ada yang mau disebut lagi tukang sihir, paranormal, apalagi guru spiritual, guru spiritualnya apa, dukunnya maksudnya. Nah, walaupun ini agak ini sedikit kalau guru spiritual kadang, ya, maksudnya pembimbing agamanya kadang, tapi kadang saat ini sebagian orang ini ya, merupakan guru spiritualnya. Padahal maksudnya apa? Dukunnya dia yang sering dia datangi. Dikasih bodoh-bodoh. Nah. Toi. Ini apa? Ya, maknanya as-sawahir. Tasta'idhu billahi minas sihri wa ahli. Maka engkau berlindung kepada Allah dalam ayat ini, surah ini, dari bahayanya sihir wa ahli dan tukang sihir. Sihir tukang, tukang sihir. Lianna sihra syarrun azim. Karena sihir itu adalah kejahatan yang sangat besar. Syarrun, bahaya yang besar. Wa qawlu wa min syarri hasidin idha hasad. Demikian pula saya berlindung dari kejahatannya orang-orang yang hasad apabila dia hasad. Ya. Ini orang ini bahaya juga ini. Hasid. Huwa alladhi yatamanna zawal an-ni'mah. Orang hasid itu, hasad bahasa kita dengki, adalah orang yang menginginkan hilangnya suatu nikmat anil ghairi, dari seseorang. Idza ra'a 'ala ahadin ni'matan, apabila ia melihat kepada seseorang satu nikmat, fa innahu yaqtadu wa yatamanna zawal hadhihi an-ni'mah. Dia pun terjadi sesuatu dalam hatinya berupa hasad dengki, kemudian berangan-angan supaya nikmat itu hilang darinya. Tidak senang kalau kebaikan itu ada pada seseorang. Syekh Shalih Syekh Utsaimin rahimahullah di kita baca di Syarah Al-Arba'in beliau katakan sama saja nikmat diniyah atau duniawiyah. Sama saja nikmat agama ataupun nikmat dari sisi dunia. Dia tidak senang kalau ada orang yang pintar. Hanya dia yang mau pintar. Nah, dia tidak senang kalau umpama ada orang yang muhadharah, ceramah ataupun mengajar, hanya dia yang mau. Ini tidak benar ini. Itu apa? Dengki, hasad. Nah, waliyadzubillah. Nah, jadi kata beliau, wa yatamanna zawal hadhihi an-ni'mah, dia berangan-angan supaya nikmat itu hilang, hasadan wa baghya, sebagai bentuk hasad dan perbuatan melampaui batas baghi, waliyadzu billah. Ya, wa huwa min a'zami al-khisal al-madhmumah, dan hasad ini, sifat dengki ini, ya, naam, adalah di antara sifat yang paling terbesar tercelah. Naam. Jadi beliau mengatakan bahwa sifat ini adalah min a'zamil khisalil madhumah, di antara sifat ya yang paling tercela. Madhumah, di antara sifat-sifat yang paling tercela. Kapan ada hasad, maka siapapun yang memberikan nasihat kepadanya, bagaimanapun dibacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis, tidak akan mempan. Hasad. Naam. Lihat apa yang terjadi pada Iblis alaihi la'anatullah. Naam. Dia tidak melakukan seperti itu kecuali karena hasadnya dia kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Qala li'anna fi i'tiradan 'ala Allah. Hasad itu adalah bentuk i'tirad, bentuk protes terhadap Allah. Dia selalu mengatakan, ya Allah, kenapa engkau berikan hal itu kepadanya? Kenapa kok saya tidak? Nah, dia protes. Allah ya memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, Allah berhak memberikan karunia-Nya, pemberian-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, wa fihi isa'atun ila al-khalqi, juga pada hasad itu kata beliau bentuk isa'ah, bentuk perbuatan jelek kepada makhluk. Nah, kata beliau, wa yadkhulu fihi al-a'inu alladhi yusibu binadharatihi, dan masuk dalam kategori ini min syarri hasidin idza hasad, ada al-a'in, di mana dengan pandangan jahatnya menimpahkan ya kepada seseorang. Li'anna al-isabata bil-'ain naw'u min al-hasad, karena isabah bil-'ain, orang yang terkena 'ain ini jenis bagian daripada hasad. Ya, karena itu ketika kita melihat sesuatu yang baik, yang mengagungkan, kita doakan kebaikan, keberkahan. Masyaallah, tabarakallah, Allahumma barik, supaya hilang perasaan dengki itu, hasad itu, dan syaitan tidak menunggangi kita. Nah, jangan dipuji-puji. Nah, jangan biarkan orang memuji-muji. Doakan, Allahumma barik, ya tabarakallah, apa yang sama ada dengan itu. Nah, jadi boleh mengatakan bahwasanya a'in, salahkanlah, Qala fa anta tasta'idhu billah min hadhihi syurur. Maka engkau meminta perlindungan kepada Allah agar engkau dilindungi dari bahaya ini. Bahayanya tukang-tukang sihir. Bahayanya apa tadi sebelumnya, gelapnya malam. Ya bukan malamnya itu sendiri yang jelek, tapi maksudnya apa? Malam itu tempat orang-orang melakukan kejahatan. Malam itu tempat keluarnya binatang-binatang buas. Ya dan seterusnya. Nah, engkau berlindung kepada Allah agar dilindungi dari kejahatannya orang-orang yang hasad. Kata beliau masuk di dalamnya orang yang memiliki pandangan yang jelek. Ain, ya, Allahul Musta'an. Fa anta tasta'idhu billahi min hadhihi syurur. Engkau mohon perlindungan kepada Allah agar engkau dilindungi dari bahaya-bahaya tadi, kejelekan-kejelekan tadi. Fadalla 'ala anna al-isti'adha 'ibadatun la yajuzu an tusrifa li ghairillah. Maka ini menunjukkan bahwasanya isti'adzah meminta perlindungan adalah ibadah. La yajuzu an tusrifa li ghairillah, tidak diperbolehkan engkau mengalingkannya kepada apa? Selain kepada Allah. Fala tasta'id bil makhluk. Kamu jangan memohon perlindungan kepada makhluk. Wa man ista'adha bi makhluqin faqad asyraka billahi azza wa jalla. Maka barang siapa yang beristi'adzah dengan makhluk, ya, sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tentunya pada perkara yang tidak ada yang mampu untuk melindungi kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Adapun yang meminta dia bantuan supaya dilindungi, ya, dari kejaran seseorang yang jahat, ya, meminta perlindungan, ya, supaya dia dilindungi dari kejahatan sebagian orang dan orang itu mampu melakukan karena mungkin dia disegani, ya, mungkin dia ditakuti. Ini sama, hampir sama apa rinciannya dengan yang isti'anah tadi. Nah, ini bisa dilihat di syarahnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, beliau rinci juga dengan rincian yang hampir sama dengan yang boleh sebutkan pada pembahasan isti'anah di sini dalam kitab ini. Nah, baik. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau minta bantuan, minta bantuanlah kepada Allah. Ini boleh datangkan hadis ini isti'adzah. Padahal pembahasannya isti'adzah. Kenapa? Karena isti'adzah. Isti'adzah sebenarnya bagian daripada isti'adzah bagian daripada isti'adzah. Meminta kita supaya meminta perlindungan supaya kita dilindungi, ini bagian daripada apa? Minta bantuan, ya. Naam. Sehingga tentunya rinciannya sama dengan pada perkara isti'anah. Naam. Wallahu a'lam. قال المؤلف رحمه حفظه الله تعالى lanjutan dari kitab pembahasan sahih fikih sunnah yang ke-8 ataupun yang ke-7, cara membersihkan sebagian najis. Qala tathiru jildil maitati bidibagh, membersihkan kulit bangkai bidibagh dengan cara menyamak, disamak, dikuliti. Liqaulin Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW, idza dubigal ihabu faqad tahura, apabila kulit bangkai itu telah disamak maka telah bersih. Maknanya bahwasanya ya sebelum disamak kulit itu apa? Nah, najis. Tapi setelah disamak maka bersih, boleh digunakan. Walaupun ada khilaf apakah boleh dimakan atau tidak. Ya. Yang kuat bahwasanya apa? Tidak boleh dimakan. Hanya boleh apa? digunakan. Karena itu yang waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sebagian pengajar fikih dulu Ad-Darari itu siapa? Syekh Abdul Rahman Al-Adni. Ghafarallahu lahu, semoga Allah merahmatinya. Ya, naam. Dan memaafkan apa yang telah lalu. Naam, saya tanyakan ya, tentang masalah ini. Ia menukilkan bahwa intinya tidak boleh dimakan. Walaupun itu bersih, tapi bersih dalam artian boleh digunakan, boleh dipakai. Kalau dimakan tidak. Naam. Hah? Nah, itu juga ada khilaf. Apakah umpama seluruh binatang? Nah, al-zahir umum. Wa segala kulit. Iza dubiga lihabu. Karena itu bangkai, hatta itu kan memang najis, tidak boleh dimakan. Jadi segala bangkai apabila telah dikuliti, faqad tahur. Nah, apakah masuk bangkai-bangkai umpama yang tidak boleh dimakan dagingnya memang pada asalnya seperti bangkai harimau? Harimau kan apa? Harimau tidak boleh dimakan karena apa? Dia buas, datang buas. Nah, sekarang kalau dia sudah dikuliti, disamak, dipilih kulitnya. Lahir masuk dalam keumuman dari bahwasanya apa? Bersih, dalam artian bersih bisa dipakai, bisa digunakan. Nah. Ya. Yeah. Sebagian menyebutkan seperti itu. Yang jelas bersih untuk apa? Digunakan, dipakai, bukan untuk dikonsumsi. Ya. Yeah. Khair boleh diperjualbelikan. Boleh dijual. Sudah bersih. Nah, kulitnya. Nah. Wallahu a'lam. Jadi paling muhim ayyuma ihabin dubiga faqat tahur. Kalau di sini iza dubiga lihabu faqat tahur. Sebagian lafaz ayyuma ihabin. Ya. Kulit bangkai apa sih? Iza dubiga faqat tahur. Nah. Ingat, mesti bersih, bisa digunakan, bukan untuk dimakan. Toy. Qala tathhirul ardi minal bawli wa nahwihi. Tathhirul ardi minal bawli wa nahwihi. Membersihkan tanah minal bawl. Maksudnya membersihkan tanah tempat yang kena bawl, kena kencing. Wa nahwihi, ataupun yang semisal dengannya. Kata beliau yakunu bisabbi alaihi, dengan cara menyiramnya. Kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi iraqatin ma ala baulil a'rabi fil masjid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk apa? Menyirami dengan air terhadap kencingnya orang Arab yang kencing dalam masjid. Karena waktu itu masjidnya belum tel seperti ini. Masih berupa apa? Pasir. Sehingga disiram. Sehingga tentu airnya meresap ke bawah. Kalau lantai seperti ini ya, jangan langsung ambil air. Ya dipel lah, maksudnya diambilkan kain, ya. Nah, setelah itu baru disiram, siram air. Sudah itu pel lagi, insya Allah sudah bersih. Nah, toib. Terus seandainya disiram air banyak-banyak sehingga terkalahkan zat-zat najis tersebut, ya khair. Nah, artinya salah dianggap bersih hilang najisnya. Karena itu juga diantara cara untuk apa? Membersihkan tempat. Walaupun mungkin masih basah, tapi airnya lebih banyak daripada apa? Kandungan kencingnya, sehingga warna kencing itu tidak ada lagi kelihatan. baunya juga sudah tidak ada, gitu. Rasanya juga sudah tidak ada, sudah bersih. Nah, makanya air sumur ya, yang kemasukan bangkai sudah sampai bau, itu juga bahwasanya sudah najis itu air sumur tersebut. Kalau bangkainya sudah hancur di dalam, dikuras atau sekalian ditambah itu sampai betul-betul hilang rasanya, sih hilang warna bangkainya, sudah bersih. Nah, jadi palmum yang ditunjukkan oleh Nabi SAW bahwasanya tempat yang kena air kencing ini disiram dengan air. Wa inna ma amara bidzalika isti'jalan lin-nadhafah. Nabi SAW perintahkan demikian itu untuk mempercepat pembersihannya. Wa illa falau taraka hatta jaffa, seandainya ditinggalkan sampai kering, wa dhahaba atharun najasa, kemudian hilang bekas najisnya, tahurat. Hilang bekas najisnya. Umpama kita ada baju sudah dikencingi, kencingin anak. Kering tapi masih ada bekasnya. Juga masih bau. Itu belum bersih berarti. Ya. Itu belum bersih. Tanpa ada baju kita pakai sudah dikencing, terus kita keluar hujan-hujan. Ya. Kita keluar apa? Hujan-hujan. Terus hujan-hujan. Atau tiba-tiba kita pakai berenang itu baju, walaupun kita tidak ada niat untuk mencucinya, kemudian kita pakai terus sampai kering. Sampai kering di badan umpamanya, ya. Dilihat bekasnya tidak ada, baunya juga tidak, berarti bersih. Karena dalam seperti tidak butuh niat untuk apa? Dalam membersihkannya seperti itu. Yang dibutuhkan yang penting hilang apanya? Atharnya, bekas najisnya. Wallahu a'lam. Oleh karena itu beliau mengatakan, wa illa falau taraka, seandainya Nabi tinggalkan begitu, hatta jaffa, sampai kering, wa dhahaba, ini perhatikan, wa dhahaba atharun najasa, hingga hilang bekas najisnya, tahurat, maka itu dianggap bersih. Artinya, walaupun kering, jaffa kering, tapi masih ada bekasnya, belum dianggap bersih. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.